يدري ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita lanjutkan. Wa li muslimin an Thauban radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Niyo al-muallif membawakan hadis sahih riwayat Imam Muslim dengan sanadnya sampai kepada Taubah radhiyallahu anhu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha zawali al-ardh." Sesungguhnya Allah mengumpulkan bumi untukku. Mengumpulkan, mengecilkan, menampakkan bumi kepadaku. Jadi seluruh bumi ini dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam seluruh bumi pada waktu itu. Entah bagaimana teknisnya, apakah bumi mengecil dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan ada kemungkinan bagaimana gunungnya mengecil, lautnya mengecil, manusianya juga, dan seterusnya nanti akan dibahas. Intinya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam diberi kekuasaan oleh Allah untuk melihat seluruh bumi pada satu ketika, pada satu kali. Faraitu masyariqaha wa magharibaha. Aku melihat bumi sebelah timur sampai sebelah barat. Ini tidak menafikan bahwa bumi itu bulat, karena dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Para ulama sepakat di abad kedua, bahkan menjelang abad kedua, bahwa bumi ini bulat. Tanpa penyelidikan seperti Columbus dan seterusnya, tetapi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sepakat. Ya. Adapun para ilmuwan baru beberapa abad ini, ya, dua abad ini menemukan bahwa bumi bulat. Adapun para ulama sudah kira-kira 12 abad yang lalu menemukannya, tentu berdasarkan dalil. Aku melihat bumi sebelah timur sampai bumi sebelah barat. Wa inna ummati sayablughu mulkuha. Dan umatku kelak akan sampai kekuasaannya pada bumi yang ditampakkan kepadaku, mazuya liminha, dari yang paling timur sampai ke yang paling barat ditampakkan kepadaku, dan yang ditampakkan itu yang akan dikuasai oleh umatku. Artinya akan menjadi negeri-negeri muslim, atau setidaknya negeri yang pernah muslim, seperti Spanyol, Andalus. Yes. Yang pernah dikuasai oleh umat ini. Yes. Nah, ini ditampakkan oleh Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari timur ke barat. Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam tidak menampakkan dari selatan ke utara. Ini pun nanti akan dibahas oleh ini. Ya. Dan secara bukti baru hari ini saja kita belum tahu apa yang akan terjadi satu abad yang akan datang, dua abad yang akan datang, kita tidak tahu. Sampai hari ini, kata beliau, kita melihat belahan bumi yang dikuasai oleh kaum muslimin itu memanjang dari timur ke barat, tidak dari selatan ke utara. Ya, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Wa u'titu al-kanzain. Aku diberi dua perbendaharaan. Aku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, diberi dua perbendaharaan. Dua harta yang tidak akan pernah tidak berharga dan dari dulu selalu berharga. Al-ahmar wal-abyad. Merah dan putih. Yang satu berwarna merah, yang satu putih. Merah yang dimaksud emas, putih yang dimaksud perak. Nabi diberi. Adapun tentang merah dan putih ini terjadi tidak lama setelah Nabi wafat. Terjadi mulai pada zaman Umar bin Khattab. Yang merah dan yang putih mengalir ke Madinah. Emas dan perak. Dari mana emas itu dan dari mana perak itu, ini pun akan dibahas oleh beliau. Ya. Ada sini ada terusannya, tetapi kita mengikuti apa yang disyarahkan oleh beliau, ya. Jadi kita syarahkan sampai ahmar wal abyad. Merah dan putih. Ya, di sini akan diteruskan nanti dengan bagaimana doa Nabi yang dijamin terkabul, yaitu bahwa umat ini tidak akan dibinasakan habis seperti umat terdahulu, seperti kaum 'Ad, kaum Samud dan seterusnya di negeri Madian, Al-Aika. Tidak ada jaminan dari Allah pada Nabi alaihi salatu wasalam bahwa umat ini bagaimanapun keadaannya, pasang surutnya, tidak akan pernah habis hilang. Ya, adapun kalah, terjajah mungkin, tapi habis hilang tidak. Dan juga akan dikuasai musuh secara keseluruhan. Sempurna seluruh kaum muslimin dikuasai musuh, ini pun tidak akan terjadi. Ya. Justru yang akan terjadi dari kalangan kaum muslim sendiri. Ya. Secara rinci akan dibahas oleh beliau setelah pembahasan bagian awal sampai kepada al-ahmar dan al-abyad. Qawluhu zawali bima'na jama'a wa dhamma. Lafaz zawa bima'na jama'a wa dhamma, dikumpulkan berarti dikecilkan. Karena tidak mungkin Nabi alaihi salatu wassalam melebihi bumi itu. Ya, melebihi bumi itu. Tentu bumi itu besar sekali dibanding dengan badan beliau. Maka bumi itu dikecilkan. Ya, bukan Nabi yang dibesarkan. Tidak ada kalimat seperti itu. Sebab kalau Nabi yang dibesarkan, tentu secara lafaz tidak seperti ini. Ya. Lafaznya tidak seperti ini. Karena hukum asal memahami kalimat adalah sesuai dengan lafaznya. Lafaznya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibesarkan, tetapi buminya yang dikumpulkan, dikecilkan. Walaupun ada tafsiran lain nanti akan dibawakan oleh beliau. Faro'aitu, lalu aku melihat, ay bi'ainaya, dengan kedua mataku. Jadi kedua mata Nabi alaihi salatu wassalam melihat bumi, bagian-bagian bumi yang akan dikuasai oleh umat ini dari timur sampai barat, dilihat oleh mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hiya ru'yatun ainiyatun, dan ini penglihatan apa? Mata. Penglihatan mata, dengan mata beliau. Wa yuhtamalu an takuna ru'yatun manamiyatun, atau mungkin penglihatan dalam mimpi. Karena mimpinya para nabi adalah wahyu, hak. Mimpinya para nabi wahyu, pasti benar. Kalau mimpi kita tidak, cuma mimpi. Kalau nabi tidak ada, cuma mimpi. Ketika mimpi, maka itulah wahyu, kebenaran, kabar gembira. Maka nabi tidak ada yang istilam, karena istilam dari syaitan. Istilam adalah manusia selain nabi. Kita semua istilam. Ya, lebih khusus para bujang istilam. Adapun nabi, para nabi dan rasul tidak. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau bukan penglihatan secara basariyah atau ainiyah, mungkin secara manamiyah. Adapun qalbiyah tidak, tidak disebutkan oleh beliau. Karena melihatkan ada tiga: basariyah, manamiyah, qalbiyah. Melihat dengan mata, melihat dengan hati, dan melihat dalam mimpi. Di sini beliau mengatakan faraitu, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan faraitu, aku melihat dua kemungkinan. Kalau bukan mata, mimpi. Bukan hati. Ya. Sebab kalau hati kan berarti angan-angan. Kita juga bisa kan lihat secara angan-angan. Masyariqaha wa magharibaha. Dari timur sampai barat. Bumi belahan timur sampai bumi belahan barat. Wahada laysa 'alallahi bi'aziz, dan bagi Allah ini tidak sulit, mudah, sangat mudah. Bagi kita mungkin kita tidak bisa membayangkan bagaimana teknisnya. Kok Nabi bisa melihat seluruh bumi, padahal bumi ini jutaan kali lebih besar daripada beliau. Kenapa bisa melihat dan seluruhnya dalam satu waktu, dan beliau tidak berjalan, beliau diam. Yes. Bisa juga melihat seluruh bumi, kan berjalan di atas bumi. Baru beliau diam dan melihat seluruh bagian bumi. Tentu ini sulit bagi kita, tetapi sangat mudah bagi Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, jika kita menerima khabar-khabar seperti ini yang gaib, maka jangan tanyakan masalah teknisnya. Bagaimana dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka, padahal surga tinggi sekali, neraka di jurang-jurang entah berapa juta kilometer jaraknya. Kok bisa dialog? Bagaimana teknisnya? Tidak perlu kita berpikir itu wajib bagi kita, cukup bagi kita beriman bahwa akan terjadi dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Dan hal-hal seperti ini banyak, di mana kita hanya wajib mengimani. Tidak perlu kita memikirkan bagaimana caranya, teknisnya. Li'annahu 'ala kulli syai'in qadir. Karena Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh Allah. Allah sanggup melakukan apa saja. Wa min qudratihi an yajma' al-ardha hatta yushahidu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma sayablughu mulku ummatihi minha. Dan salah satu kekuasaan Allah adalah Allah sanggup mengumpulkan bumi, bumi itu dikumpulkan, dikecilkan, ditampakkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam sehingga Nabi bisa menyaksikan tempat-tempat yang akan disinggahi oleh umat ini. Tempat-tempat yang akan dikuasai oleh umat Islam ini yang akhirnya menjadi negeri muslim. Negerinya kaum muslimin. Ya. Negeri yang dihuni oleh kaum muslimin. Apapun hukum yang terjadi di negeri itu, ketika sebuah negeri mayoritas kaum muslimin, maka itu adalah negeri muslim. Walaupun cambuk, rajam, kisos tidak dijalankan, tetap negeri muslim. Negeri muslim yang kurang sempurna. Bagaimana seorang muslim yang berzina, yang minum khamar, tetap dia muslim. Muslim yang tidak sempurna. Tidak seperti muslim yang jauh dari zina, khamar, judi. Tapi sama-sama muslim. Ya. Negeri Saudi negeri muslim, Indonesia negeri muslim, sama-sama muslim. Tetapi tidak sama kadar. Bagaimana si A dengan si B sama-sama muslim, tapi derajatnya beda. Ya seperti kita dengan Abu Bakar, sama-sama muslim, sama-sama beriman, tapi derajatnya berbeda. Wa halil muradu huna bizawi annal ardo jumiat. Apakah yang dimaksud dengan zawa di sini, dikumpulkan, dilipatkan, bahwa bumi itu dikumpulkan, dikecilkan, au anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuwiya nazaruhu hatta ra'al ba'id, atau Rasulullah yang pandangannya dikuatkan. Berarti ada dua tafsiran dari sabda Nabi tadi. Apakah bumi itu dikumpulkan, dikecilkan, atau pandangan Nabi dikuatkan? Pandangan Nabi dikuatkan sehingga beliau bisa melihat yang jauh. Ya. Al-aqrabu ila zahiril lafzi annal ardo jumiat. Berdasarkan zahir lafaz hadis di atas, maka yang lebih tepat adalah bumi itu dikumpulkan, dikecilkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La anna basarahu quwwa hatta ra'a al-ba'id. Bukan karena pandangan beliau dikuatkan sehingga bisa melihat tempat-tempat jauh. Syekh Utsaimin lebih condong kepada pendapat pertama bahwa bumi tersebut di kecilkan, dikumpulkan sehingga Nabi alaihi salatu wasalam melihat seluruh bumi yang akan dikuasai oleh umat ini. Wa qala ba'd ulama, berkata sebagian ulama, al muradu quwwatu basarin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuatkan. Ya. Walaupun beliau cenderung kepada pendapat awal, tapi beliau tetap membawakan pendapat ulama yang mengatakan bahwa pandangan Nabi dikuatkan. Ai annallaha a'tahu quwwata basarin, yaitu bahwa Allah memberikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam kekuatan pandangan. Pandangan manusia biasa hanya bisa melihat maksimal 500 meter misalnya. Beliau bisa melihat berjuta-juta kilometer. Yang dikuatkan oleh Allah, tentu bagi Allah mudah sekali. Hatta aktsara masyariqal ardi wa magharibaha, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu melihat bumi yang paling timur sampai bumi yang paling barat. Dilihat semuanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Lakinnal aqrab al awwal. Akan tetapi yang lebih tepat kata beliau yang pertama tadi, bahwa bumi dikumpulkan, dikecilkan. Wa nahnu idza aradna taqriba hadzal amr najid anna suratal quratil ardiyatil an'al al'an majmu'atun yushahidul insanu fiha masyariqal ardi wa magharibaha. Beliau mengkiaskan dengan apa yang disaksikan oleh manusia hari ini, melihat bumi dalam bentuk kecil, al-quratu al-ardiyatu, bola yang merupakan peta bumi, bola bumi, bumi menjadi kecil seperti bola. Di situ ada Amerika, Australia, Asia dan seterusnya. Ya, beliau mengumpamakan seperti ini. Ya, tentu Nabi alaihi salatu wassalam menyaksikan berdasarkan kekuasaan Allah dan melihat betul-betul, bukan gambaran seperti yang kita lihat sekarang ini. Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha berkuasa melakukan segala sesuatu. Wa huwa qadirun ala ayyijma'a lahu sallallahu alaihi wasallam al-arda hatta takuna saghiratan wa yudrikuha min masyarikiha ila magharibiha. Allah juga berkuasa untuk mengumpulkan bumi, mengecilkan bumi sehingga bumi itu bisa dilihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari yang paling timur sampai yang paling barat. I'tiradun wa jawabu, seperti biasanya kebiasaan beliau, yaitu mengetengahkan satu permasalahan kemudian beliau menjawabnya sendiri. Yeah. Sebelum muncul pertanyaan, maka dimunculkan dulu pertanyaan itu. Salah satu sifat para ulama seperti itu. Sebelum kaum muslimin, manusia bertanya, maka sudah dipersiapkan jawaban. Apa misalnya? Pertanyaan apa? Fa in kila hadza in humila 'ala al-waqi fa laysa bimuwafiqin lil-waqi li'annahu law husrat al-ardu bihaythu yutrikuha bakru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mujarrad fa ayna yadhhabu an-nasu wal-biharu wal-jibalu was-sahari. Pertanyaan seperti di awal tadi, jika betul bahwa bumi itu dikecilkan, jika betul bahwa bumi itu dikecilkan di hadapan Nabi lalu dilihat oleh Nabi, maka otomatis laut mengecil, gunung mengecil, karena kan yang dilihat oleh Nabi betul-betul bumi. Beda dengan apa, globe kita itu, bola bumi itu kan bukan bumi, itu gambaran saja. Kalau di sini tentu bukan gambaran. Kita tidak akan tega mengatakan bahwa Nabi disodori globe apa, melihat itu. Tidak mungkin kita mengatakan seperti itu. Ya, jadi sama dengan kita. Ya, tidak mungkin. Jadi betul-betul bumi. Betul-betul bumi. Ya, betul-betul bumi. Bukan gambaran. Allah memberikan kepada Nabi benda yang bulat, kemudian Allah mengatakan ini pura-pura bumi ya. Nah, ini sini sini. Ya. Jadi kayak nunjukin peta kayak kita dong. Ya, tidak. Jadi betul-betul bumi. Betul-betul bumi itu dikecilkan dan dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, maka timbul pertanyaan. Tentu buminya mengecil, maka gunung mengecil, laut mengecil, Sahara, sungai semua mengecil. Lalu bagaimana manusianya, di mana? Pertanyaan. Wal jawab, kata beliau, dia menjawab permasalahan ini. بأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز أن تورد عليها كيف ولما. Ini adalah perkara gaib yang tentu tidak boleh dimasuki pertanyaan kaif lima. Bagaimana? Kenapa? Seperti di awal tadi. Gaib. Gaib. Maka cukup bagi kita sami'na wa ata'na. Bal naqul inna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Kita hanya boleh mengatakan bahwa Allah berkuasa melakukan apa saja. Terhadap segala sesuatu Allah berkuasa. Iz quwwatullahi subhanahu a'zamu min quwwatina. Bahwa kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala tentu jauh lebih besar dari kekuatan kita. Wa a'zamu min an nuhita biha. Terlalu besar kekuasaan Allah untuk bisa kita capai. Maka salah satu bukti kebesaran kekuasaan Allah, kita tidak sanggup memikirkannya. Ini salah satu bukti. Kalau seluruh apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang diterangkan oleh Allah, apa yang dikhabarkan oleh Allah, kita semua bisa menerima dengan gamblang, mana kebesaran Allah. Ya. Kan biasanya gitu, ya. Ada orang bicara. Ya, ada orang bicara. Kita paham. Kenapa? Karena selevel. Ya. Lebih paham lagi kalau di bawah kita. Ya. Baru ngomong begini sudah paham maksudnya. Ya, di bawah kita, oh maksudnya anu. Ya. Udah gak terus-terusin, anda udah paham gitu. Karena di bawah kita, adik kita ya, gitu. Maka semakin tinggi profesor, dokter berbicara, kita gak paham ngomong apa, dia levelnya terlalu tinggi ya. Kita cuman baru SD misalnya. Ini yang berbicara profesor, dokter, maka wajar kita gak paham. Allah Rabbul Alamin maha tinggi, maha besar. Maka wajar kalau diantara keterangan dari Allah, ucapan Allah, kekuasaan Allah dan seterusnya, kita tidak memahami. Yeah. Maka enggak apa-apa enggak paham, yang penting beriman. Yeah. Enggak apa-apa enggak paham, kan banyak firman-firman Allah yang kita tidak paham, apalagi secara rinci, enggak apa-apa. Yang penting beriman, yang penting percaya. Yeah. Seperti di antara kita mungkin tidak paham gimana keadilan Allah ya. Sama-sama anak kok dibedakan yang laki dengan yang perempuan dalam pembagian waris. Saya gak paham. Gak apa-apa, gak paham. Yang penting terima itu. Ya. Yang penting terima. Berima. Paksakan diri untuk berima. Walaupun saya gak paham. Misalnya ya, gak apa-apa. Paksakan diri untuk berima. Karena iman itu memang seperti itu. Iman tidak menunggu kita serak, ya, masuk logika, enggak. Maka berapa kali para sahabat diberitahu oleh Nabi alaihi salatu wasalam sesuatu yang sangat bertentangan dengan logika, nurani dan seterusnya, para sahabat paksakan diri untuk beriman. Ya. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. Contoh lain, beliau membawakan sabda Nabi عليه الصلاة والسلام bahwa syaitan berjalan masuk pada diri anak Adam itu berjalannya bersama jalan darah. Eh, jalan darah kan kecil sekali. Apa tempat jalannya darah, setan bisa masuk ke situ. Wala yajuzu an naqula kaif, maka tidak boleh kita mengatakan bagaimana. Kaifa yajri majrad dam, bagaimana setan bisa berjalan bersamaan dengan jalannya darah? Bagaimana itu? Kita tidak paham. Ya, berarti setan itu kecil sekali. ya. Wallahu a'lamu bidzalik. Allah yang Maha Tahu. Allah yang lebih tahu tentang itu. Cukup bagi kita beriman. وهذه المسائل التي لا ندركها. Ini adalah masalah-masalah yang dimana akal kita tidak bisa mencapai. Kita diberi akal oleh Allah terbatas. Kita diberi ilmu sedikit. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Sedikit dinisbatkan dengan ilmu Allah sedikit. Maka wajar kalau banyak di antara firman-firman Allah yang logika akal kita tidak bisa mencerna. Enggak apa-apa, yang penting sekali lagi beriman. Yajibu taslimul mahad laha. Cukup bagi kita taslim, menyerahkan diri, pasrah, terima saja. Cukup seperti ولهذا نقول في باب الأسماء والصفات. Oleh karena itu kita katakan di dalam bab permasalahan asma wa sifat, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, تجري على ظاهرها مع التنزيه عن التكييف والتمثيل. Dalam masalah asma wa sifat wajib kita memahaminya sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan zahir lafaz. Tangan Allah ya tangan, wajah Allah ya wajah, Allah tertawa ya tertawa, dan seterusnya. Jangan ada takyi. Bagaimana tertawanya, bagaimana tangannya, seperti apa wajahnya, tidak boleh. Dan juga tamtsil tidak boleh. Wajah Allah sama dengan wajah kita, tangan Allah sama dengan tangan kita, ini juga tidak boleh. Ya. Wa hadza ma ittafaqa alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Di ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah asma wa sifat sepakat. Ini tidak menafikan seorang, dua orang ulama seperti Ibnu Hajar, Imam Nawawi yang sedikit tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Ya. Jadi kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan para ulama yang hak. Adapun seorang, dua orang ulama ahli sunnah as-salaf tergelincir, ini tidak menafikan. Ya. Tetap disimpulkan bahwa dalam masalah asma wa sifat para ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat. Tidak ada takyif, tidak ada tamtsil, tidak ada tasybih, tidak ada ta'wil, dan juga tidak tafwid. Semuanya sudah sering kita bahas. Apa tafwid, apa ta'wil, apa ta'wil, apa takyif. Semuanya haram dalam masalah asma wa sifat. Adapun masalah tafsir, takwil bisa benar, bisa salah. Ya. Yes. Karena itu, sebagian ulama seperti At-Tabari mengatakan takwilu hadhil ayat. Takwil dari ayat ini adalah maksud beliau tafsir. Maka takwil bisa benar, bisa salah dalam masalah menafsirkan ayat. Adapun dalam masalah asma wa sifat tidak ada takwil. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, dan seterusnya. Fa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha. Aku melihat bumi bagian timur dan bagian barat. Ai amakin asy-syarqi wal gharbi minha. Yang dimaksud adalah tempat-tempat bumi sebelah timur dan bumi sebelah barat, atau dari timur sampai barat, tempat-tempat yang akan dikuasai oleh kaum muslimin. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Dan umatku kelak akan sampai kekuasaannya pada tempat-tempat yang ditunjukkan kepada, yang dikumpulkan di hadapan. Berarti ini nubuah. Ya. Nabi hanya secara rinci, Nabi tidak memberitahukan kepada para sahabat. Ya. Jadi setelah Nabi ditampakkan ini oleh Allah, lalu Nabi memanggil para sahabat, nih, peta kekuasaan kita ini ya, nah, enggak. Maka tidak disebut secara rinci, yang timur ini, yang barat ini, batas utaranya ini, enggak. Hanya beberapa tempat. Hanya beberapa tempat. Romawi disebut, Parsi disebut, ya, beberapa tempat, tidak seluruhnya. Batas-batasnya dan seterusnya tidak semua disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, sekarang pembahasan umat yang mana? Umat yang mana? Sungguh umatku kelak kekuasaannya akan sampai ke daerah-daerah yang ditampakkan oleh Allah kepada umat yang mana? Abu mengatakan wal murad ummatul ijabah allati amanat bir rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat al ijabah, umat yang memenuhi seruan Nabi, yang beriman pada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Syiah, Rafidah, Ulatul Qadariyah dan beberapa firqah yang sudah keluar dari Islam, Ahmadiyah, tidak masuk di sini. Tidak masuk di umat al-ijabah. Ya. Wa hadha huwa al-waqi'. Dan ini terjadi. Kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah, "Wa hadha huwa al-waqi'." Ini terjadi. فإن ملك هذه الأمة اتسع من المشرق ومن المغرب. Umat ini kekuasaannya meluas dari timur sampai barat. Ittisa'an baligh. Luas sekali, sangat luas. Dari timur sampai barat. Lakinnahu min ash-shimali wal janub aqallu bikathir. Akan tetapi dilihat dari arah utara dan selatan jauh lebih sedikit. Jauh lebih sedikit. Yang banyak dari timur ke barat. Dari barat ke timur. Adapun dari kiri ke kanan, dari utara ke selatan jauh lebih sedikit. Ya. Ini ucapan beliau memaknai sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi tidak mengatakan Allah tampakkan bumi dari barat ke timur, dari utara ke selatan, enggak. Tapi hanya disebut dari timur ke barat. Wal ummatul islamiyyatu wasalat min al-mashriqi ila sin wal hind wa ma wara'a dhalik. Dan umat Islam ini telah sampai ke timur, sampai ke negeri Sin, ya, yang berbatasan dengan India. Ini bukan Cina, ya. Kalau Cina pakai sok, ini pakai sin. Ya. Terjemahnya bukan Cina, ya. Terjemahnya apa ya? India. Sebelum India apa? Kan ada dua. Ilatin wal Hind. Hind India. Sin yang dekat dengan India. Ya. Ya mungkin daerah-daerah itu Pakistan, Kashmir, seperti itu. Wa ma wara'a dzalik, bahkan yang lebih dari itu, lebih timur dari itu. Lebih timur dari itu. Ya. Wa min al-maghribi ila ma wara'a al-muhit, begitu juga yang barat lebih dari al-muhit yang bisa dibatasi di situ. Apa terjemahan di situ? lebih dari itu barat, ya. Artinya hampir ketemu kan, kalau terus ke barat sampai timur lagi kan. Hampir ketemu. Gitu. Dan secara kenyataan kita lihat Islam telah sampai ke negeri-negeri barat, bahkan menguasainya, yaitu diantaranya Andalus, ya, Spanyol. Nah, karena itu sempat terjadi dua kekhalifahan di timur dan di barat. Di timur Bani Abbasiyah, di barat Bani Umayyah. Ya. Berbarengan itu berbarengan. Ya. Yang satu di Baghdad, yang satu di Andalus. Dan dua-duanya melahirkan banyak ulama. Ya. Wa hadza yuhaqqiqu ma ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kenyataan sebagaimana yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terbukti apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam terbukti. Dan begitulah di sepanjang zaman biasanya ada saja sabda Nabi yang dinikmati oleh kaum muslimin. Ya, di zaman Abu Bakar. Abu Bakar menikmati apa yang disabdakan oleh Nabi. Umar juga sekali. Umar sampai setiap kali ketemu dengan rombongan dari Uwais, dari Qarn, selalu nanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Ya. Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Gitu. Oh, karena apa? Yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam bahwa nanti akan datang seorang yang bernama Uwais dari Qarn, yang dulu punya penyakit belang, akhirnya sembuh, tinggal ke Dirham, berbakti kepada ibunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini dinikmati oleh Umar. Itu juga zaman Utsman, ya, zaman Ali. Ali sampai yakin betul, cari mereka yang punuknya seperti sabyul mar'ah. Di punuknya ada sesuatu seperti payudara wanita, cari. Dicari-cari enggak ada, cari lagi. Ya, akhirnya ketemu. Ali bin Abi Thalib yakin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, di antara kaum Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib ada manusia yang seperti itu keadaannya. Ya, zaman Muawiyah, zaman terus sampai zaman Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sampai hari ini. Hari ini kita menyaksikan beberapa sabda Nabi yang menjadi kenyataan. Ya. Banyaknya orang memberikan salam kepada orang yang dikenal saja, ya. Banyaknya orang masuk masjid tidak sholat saya berhenti, ya. Banyaknya orang yang cinta dunia takut mati, terus ya. Sepanjang zaman ada sabda-sabda Nabi yang disaksikan oleh umat, nubuat-nubuat Nabi, ramalan-ramalan Nabi yang disaksikan oleh umat. U'titu al-kanzayn al-ahmar wal-abyad. Aku diberi dua kanz, dua perbendaharaan, yaitu yang merah dan putih. Alladhi a'tahu Allah. Siapa yang memberi? Yang memberi jelas Allah. Ya. Jelas. Kita tidak boleh mengatakan yang memberi orang Romawi, orang Parti, tidak boleh. Yang memberi adalah Allah. Allah yang memberikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam sehingga orang-orang Romawi menyerahkan emasnya, orang-orang Parti menyerahkan perakannya. Walkanzani huma az-zahabu wal-fiddah. Jadi maksud dua perbendaharaan sekali lagi adalah emas dan perak. Emasnya Kaisar Romawi dan peraknya Kisra Pars. Ya. Kaisar dan Kisra ini sebutan pemimpin-pemimpin mereka. Jadi bukan nama. ya. Kaisar Romawi di zaman Nabi siapa namanya? Nama Kaisar Romawi di zaman Nabi? Ya, Heraklius. Herakla kata Nabi. Nabi mengatakan Herakla. Ya, atau Heraklius. Seperti Fir'aun. Fir'aun bukan nama orang, tetapi gelar penguasa. Fadzahabu inda Qaisar wal fiddatu inda Qisra. Emas yang dari Kaisar Romawi, perak dari Kisra pas. Wa kullu minhuma 'indahu dhahabun wa fiddah. Masing-masing dua kerajaan besar ini, baik Romawi atau Parsi, dua-duanya punya emas dan perak. Dua-duanya punya perak dan emas. Tidak mungkin Kaisar tidak punya perak sama sekali, Kisra tidak punya emas sama sekali, enggak. Dua-duanya punya emas dan perak. Lakinnal aghlab ala kunuzi Kaisar adh-dhahab wa ala kunuzi Kisra al-fiddah. Tapi yang terbanyak pada diri Kaisar Romawi itu emas. Yang terbanyak pada Kisra Parsi itu perak. Maka disebut salah satu. U'titu halin nabiyu sallallahu alaihi wasallam u'tiyaha fi hayatihi am ba'da mautihi. Masalah selanjutnya, beliau diberi emas dan perak apakah ketika beliau masih hidup, apa ketika beliau sudah wafat? Jawabnya ba'da mautihi, setelah beliau wafat. Tapi khusus di zaman Allahu. Ya, kita salat dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru alhamdulillah. Ini jam kembali ya. Kalau jam itu air dan jam seperti kan. Nanti dulu belum sampai. Baru ini kita awal di sana. Kalau ada orang-orang lama, itu ada yang tahu. Nasihatnya, saya baru mengenal manhaj salaf dan baru keluar kerja untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan barokah. Masalah timbul ketika saya tidak kunjung dapat pekerjaan dan orang tua melarang bekerja asal. Pertanyaannya apa? Intinya bahwa manhaj salaf tidak mengharamkan dunia secara mutlak. Ya. Manhaj salaf hanya mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Riba, menipu, judi. Ya. Adapun pekerjaan-pekerjaan apapun ketika halal, maka tidak diharamkan oleh. Ya. Dulu sempat terjadi kesalahpahaman kira-kira tahun 90-an atau menjelang 90-an ya. Dengan anggapan bahwa manhaj salaf mengharamkan kuliah ya. Maka rame-rame mereka yang belajar di perguruan luar ya, ini salah paham ya. Ada ilmu-ilmu yang haram dipelajari tapi tidak semuanya, kan sedikit. Yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Sekali lagi, yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Jika imam subuh rutin membaca kunut, apakah kita boleh ikut mengangkat tangan dan mengamini kunut tersebut? Tidak, ya. Sesuatu yang bid'ah tidak boleh kita ikuti. Ada fatwa dari sebagian ulama, kita disuruh mengikuti, tapi jelas ini bukan kesepakatan ulama. Karena kita beragama tidak berdasarkan fatwa. Kita beragama berdasarkan qaulun wa qaulur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedahnya, jika imam berbuat bid'ah, maka tidak boleh kita mengikuti. Sebab jika kunut harus diikuti, berarti usoli juga harus diikuti. Imam berbuat bid'ah juga harus diikuti. Tentu ini kaidah yang salah. Ana dapat uang hasil kontrakan 6 juta per tahun. Apakah harus dibayar zakat? Ya, dikumpulkan dengan uang-uang antum yang lain. Karena antum dapat uang kan bukan dari kontrakan. Bisa dari gaji kerja, bisa dari dagang dan seterusnya, dikumpulkan dalam satu tahun terkumpul berapa, sisa buat makan, buat beli pulsa, buat bayar listrik, sisa berapa, sisa 10 juta ya keluarkan 2,5% dari 10 juta, sisa 15 juta ya keluarkan 2,5% dari 15 juta. Mudah ya, kumpulkan jadi satu saja. Artinya haulnya disamakan, nggak usah dibeda-bedakan. Ini uang yang ini saya dapat bulan Januari. Kalau uang yang ini saya dapat bulan Maret. Kalau uang yang ini saya dapat bulan Juli, nggak usah, samakan saja. Lalu keluarkan setiap tahun, misalnya Ramadan atau Syawal atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sesuai dengan kapan kita mendapatkan batas minimal nisab. Di masjid tempat saya setiap tahun diadakan peringatan Maulid Nabi, tahlilan, yasinan dan seterusnya. Bagaimana sikap saya sebagai ketua masjid? Kalau ketua tentu mas'ul, ketua tentu dimintai pertanggungjawaban. Ya, kalau antum sanggup menghentikan acara-acara bid'ah, silahkan jadi ketua. Kalau antum tidak sanggup menghentikan karena terbatasnya kemampuan, atau ketua DKM itu tidak mempunyai kekuasaan mutlak, maka lebih baik jangan. Yeah. Kan hari ini fitnah demokrasi. Ketika seorang ketua mengatakan tidak boleh, maka dicemooh, tidak demokrasi. Bahkan diundang-undangkan ketua itu hanya mengatur. Ketua tidak boleh mengatakan tidak ketika anggotanya mengusulkan. Nah, lebih baik jangan menjadi ketua. Ya, jadi kalau mau jadi ketua, ya perjanjian dari awal. Apakah saya sebagai ketua berhak membuat kebijakan apapun terserah saya? Kalau tidak, jangan. Pertanggungjawabannya berat, mengizinkan acara bid'ah. Kulu bid'ah tindulala, kulu dolala tindulala. Terancam neraka. Ada seseorang mempunyai sebidang tanah, seperempat dari luas tanah tersebut dia wakafkan untuk pemakaman umum. Selanjutnya dalam waktu sekian lama dia tidak mampu membayar pajak PBB, sehingga sisa tanah tersebut diambil alih oleh lurah. Panjang ceritanya. Lalu seluruhnya dijadikan TPU. Dan sekarang tanah tersebut bersertifikat hak wakaf seluruhnya. Pada saat ini ahli waris di bulan mengambil alih wakaf tersebut. Mengambil alih wakaf. Wakaf kan diberikan, ya tidak boleh diambil alih. Apa pertanyaan? Bolehkah ahli waris sebulan tersebut mengambil upah gaji tersebut? Boleh kalau dia sebagai pekerja di situ. Intinya begini, bahwa tanah yang sudah diwakafkan maka tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, dan tidak boleh diwariskan. Adapun diurus boleh. Diurus boleh. Saya wakafkan tanah ini untuk kaum muslimin. Nah, saya yang mengurus tanah wakaf itu. Mungkin kebersihannya dan seterusnya, ini boleh. Adapun saya memiliki atau menjual atau menghadiahkan atau mewariskan, tidak boleh. Ciri khas dari tanah wakaf adalah tiga tadi. La tuba'u, wa la tuhabu, wa la turab. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan kepada siapapun, dan tidak boleh diwariskan. Gak masalah kalau sekedar manajemen, sekedar ngurus. Yang tidak boleh tiga tadi, dijual, diberikan kepada seseorang, atau diwariskan, artinya menjadi milik anaknya atau cucunya. Ini yang tidak boleh. Adapun mengurus boleh, mengurus boleh. Ya, yes. Masjid ini tadinya saya membangun di atas rumah saya, di atas tanah saya. Ya, saya bangun dengan uang saya 100% misalnya. Setelah itu saya wakafkan. Ya, artinya sudah milik kaum muslimin. Tapi saya masih ngurus bayar listrik, bayar telepon, ngatur khotib Jumat dan seterusnya, boleh. Boleh. Nanti saya meninggal, anak saya yang ikut mengurus, yang ganti mengurus, boleh. Boleh. Yang tidak boleh berhubung tanah ini milik saya butuh duit, nah, sekarang saya jual. Masjid ini enggak ada lagi, nah, itu yang enggak boleh. Ya, intinya bahwa tanah wakaf harus terus ada sampai hari kiamat, sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Ya, terus bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka sifat dari wakaf itu adalah tanah. Ya, maka tidak ada wakaf uang, makanan, karena kan habis. Uang akan habis, makanan akan habis. Kalau tanah kan tidak habis. Terus itu sifat daripada wakaf. Kalau yang mewakafkan apa? Yang mewakafkan apa? Al-Quran ada batas waktu ya. Al-Quran pada satu ketika mushaf itu kan rusak dan seterusnya. Ya mungkin wakaf yang ada batasnya. Tidak seperti tanah. Kalau tanah kan terus. Jadi tanah itu yang di atasnya ada masjidnya terus harus ada sampai kapan? Boleh dipindah. Boleh dipindah. Sebagaimana Masjid Quba dipindah oleh Umar. Masjid Quba yang sekarang bukan Masjid Quba di zaman Nabi. Dipindah oleh Umar. Boleh. Yang hilang tidak ada masjid lagi, itu yang tidak boleh. Ada hadis yang menyatakan bahwa bumi pada malam hari dilipat dan pada siang hari dihamparkan. Oleh sebab itu kalau safar disunahkan malam hari. Apa maksudnya? Ya, para ulama menafsirkan yang pertama sesuai dengan zahirnya, betul-betul dilipatkan. Ya, tentu tidak seperti yang dilipatkan di hadapan Nabi. Artinya tidak terlalu mencolok ya. Satu kilometer menjadi satu senti, tidak. Entahlah menyusutnya berapa. Ya. Tafsiran lain bahwa berjalan di malam hari itu lebih cepat, ya lebih cepat, karena tidak panas, sepi. Ada tafsiran seperti itu. Apalagi sekarang, ya kita berjalan di Sudirman Tamrin di siang hari dengan jam 2 malam tentu berbeda sekali. Nah, seperti itu. Di tempat kami, setiap kali ada orang meninggal, diadakan takziah selama 7 malam dengan acara tahlilan dan yasinah. Adakah contoh dari Rasul dan para sahabat? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ya. Bahwa tahlilan isinya la ilaha illallah, kalimat yang hak. Maka ini kalimat yang luar biasa, pahala besar. Tetapi menjadi berdosa ketika kita membuat aturan sendiri. Baca sekian, baca rame-rame, ada yang mimpin. Berarti kita membuat syariat sendiri, menyaingi syariat Nabi Muhammad SAW. Dan ini dosa yang sangat besar, karena seolah kita tidak tikoh kepada Nabi, tidak percaya kepada Nabi, dan seolah kita menyaingi Nabi SAW. Nabi tidak pernah mencontohkan ketika ada orang yang meninggal, ketika pindah rumah dan seterusnya, dengan tahlilan seperti itu, membaca ini dan itu, diatur waktunya dan seterusnya, ya. Karena tidak ada dari Nabi, maka itu bid'ah. Apabila kita tinggal di lingkungan umum, supaya kita tidak berbuat dosa seperti ghibah, kita terus berada di dalam rumah dan tidak mau bergaul dengan tetangga kita, sehingga kita dianggap teroris. Apakah sikap seperti ini dibenarkan? Tidak, ya. Tidak boleh dengan hal seperti ini menunjukkan kita tidak berani menghadapi kenyataan bahwa Rasul dan para sahabat bergaul dengan manusia sekitar. Para ulama kita bergaul dengan masyarakat sekitar. Maka kaum salaf disuruh bergaul. Dengan bergaul itu mendapatkan berbagai macam keutamaan. Kalau ada orang menyakiti kita, maka diampuni dosa-dosa kita. Ada orang berbuat salah, kita tahu, kita ingatkan. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, ada menjenguk orang sakit, ada membantu orang yang kelaparan. Ini keutamaan yang luar biasa. Ini didapat dengan cara bergaul. Maka manhaj salaf, manhaj yang paling berani menghadapi kenyataan. Ini kenyataan kita. Dan kita hidup di zaman seperti ini. Bukan seperti zaman Rasul dan para sahabat, di mana sedikit sekali kaum muslimin yang berbuat dosa. Nah, sekarang kita zaman sekarang ini. Ya, kita hadapi dengan kenyataan. Dan kalau bisa berdakwah, itu keutamaan yang luar biasa. Kalau tidak, maka kita menahan kuncingan mereka, cacian mereka. Ini pun luar biasa. InsyaAllah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.